bahagia ada kamu di sampingku. Tapi aku gak berguna, masa depanku digambar bergambar. Terima kasih. Thank you. lagi. Bye. hatiku ini. Penuh harapan, apa pasti. Semuanya resmi. counting down. No.